Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Ikhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin Jamaah Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Radio Roja Bandung, Radio Roja di Lampung, di Tanjung Pinang, di Berau, di Pontianak, Radio Rai Padang, Radio Al-Bayan Cianjur, para pendengar melalui streaming radio manapun, dan para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa melalui YouTube di akun YouTube Roja Bandung, yang juga mendengar atau menyaksikan melalui Facebook Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Jumat lalu kita sudah selesai membahas bab terlarangnya berdoa dengan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Sekarang kita masuki bab baru, bab la yaqulu abdi wa amati. Bab yang menjelaskan tidak bolehnya mengatakan abdi atau amati kepada manusia. Abdi artinya hamba sahaya laki-laki, amati artinya hamba sahaya wanita. Tidak boleh walaupun kepada hamba sahayanya sendiri. Pada zaman dahulu perbudakan masih ada, dan budak tersebut disebut hamba. Tidak boleh seorang tuan mengatakan hambaku kepada hamba sahayanya yang laki-laki, atau amati kepada hamba sahaya yang perempuan. Dan larangan ini mungkin menunjukkan makruhnya hal tersebut atau bahkan haram. Yang menjadi dalil adalah sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz hadis ini bagi Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka waliyakul sayyidi wa maulaya." Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, at'im rabbaka, beri makan Rabbmu. Rab yang dimaksud di sini adalah majikan. Ucapan seorang hamba kepada majikannya dengan mengatakan Rabku. Tapi hendaklah mengatakan Sayyidku atau Maulaku. Walayakul ahadukum abdi wa amati. Dan janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada hamba sahayanya hambaku atau amatku, tapi hendaklah berkata fataya wa fatati wa gulami. Maknanya sama, hambaku, hambaku juga. Jadi seorang majikan tidak boleh berkata kepada hamba sahayanya ini hambaku, baik dengan perkataan abdi kalau hambanya laki-laki, ataupun amati kalau hamba itu wanita. Dan seorang hamba sahaya tidak boleh berkata kepada tuannya Rabku, atau kepada orang lain itu adalah Rabb kamu, tapi hendaklah berkata Sayyidi, Sayyidku, atau Maulaku. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun perkataan la yaqul, huruf la di sini la yang melarang, disebut la nahyi, sebagai bukti bahwa ini la larangan fi'il mudhari atau kata kerja yang datang setelah la dijazmkan. Ini enggak bisa diterjemahkan la yaqul, tanda jazmnya dengan sukun. Seandainya dia la-nya itu la nafi yang bermakna tidak, tidak bermakna larangan, niscaya akan dikatakan la yaqulu, la yaqulu, dengan didhammahkan huruf lam. Tapi di dalam hadis ini kulnya dijazmkan la yaqul, yang menunjukkan la di sana la nahi dengan makna melarang. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata begini dan begini. Adapun hukum mengatakan hamba kepada sesama manusia ada dua macam. Pertama, kalau ucapan hamba itu dinisbatkan kepada orang lain, seperti si Zaid adalah hamba si Fulan, Zaid adalah hamba Umar umpamanya, atau seorang wanita si Nyai adalah hamba sahaya si Fulan, dengan mengatakan amat si Fulan. Kalau hamba ini dinisbatkan kepada orang lain, maka hukumnya adalah boleh. Karena apa? Karena Allah pun mengatakan demikian di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang terdapat dalam An-Nur ayat 32, wa ankihul aima minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, nikahkanlah anak-anak yatim di antara kalian dan orang-orang soleh di antara kalian. Nikahkanlah anak-anak yatim di antara kalian dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba kalian atau ima-ima kalian. Hamba-hamba kalian maksudnya hamba laki-laki. Ima jamak dari amah yang artinya hamba wanita. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah hamba kalian. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farsihi shadaqah." Tidak ada kewajiban atas seorang muslim tentang hamba sahayanya atau kudanya sedekah. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat atas hamba sahaya yang dimiliki atau kuda-kuda yang dimiliki. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang ima Allah. Ima artinya jamak dari amat, maknanya adalah hamba sahaya wanita. Jadi kalau mengatakan hamba tersebut dinisbatkan kepada orang lain, orang ini adalah hamba si Fulan, si wanita ini adalah amat si Fulan, maka dibolehkan. Kedua, menisbatkan penyebutan hamba kepada diri sendiri dengan mengatakan hambaku atau amatku. Ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dalam rangka memberikan informasi atau berita seperti at'amtu abdi, aku sedang atau aku telah memberi makan kepada hambaku. Kasautu abdi, aku telah memberi pakaian kepada hambaku. A'taqtu abdi, aku telah membebaskan hambaku. Kalau ya dia mengatakan hal tersebut di belakang orangnya, kita punya hamba sahaya, tapi hamba sahaya kita tidak ada di hadapan kita. Kita ngobrol dengan orang lain. Kemana kamu kemarin, kok enggak kelihatan? Lalu kita menjawab, kemarin aku sedang memberi makan hamba sahayaku. Hamba sahayanya tidak ada di sana. Fala ba'sa bih. Maka ini tidak apa-apa. Ini dibolehkan. Mengatakan, si fulan itu adalah hamba sahaya aku. Si fulanah adalah amatku. Tapi si fulan dan si fulanah itu tidak ada di hadapan kita, ada di tempat lain. Maka ini boleh. Karena perkataan itu tidak menyakiti perasaan hamba sahaya tersebut. Adapun kalau hal itu dikatakan di hadapan orangnya, dan apabila dikatakan bisa menyakiti perasaannya, maka tidak boleh. Orang itu ada di hadapan kita, ada tamu, ini siapa? Dia adalah hambaku. Dan dianya ada di hadapan kita. Dia itu adalah budakku. Dianya ada di hadapan kita. Lalu orang itu merasa terhinakan, merasa tersinggung. Lalu timbullah mafsadat dari hal ini, maka tidak boleh, alias terlarang. Tapi apabila orang itu tidak tersinggung, maka tidak apa-apa, karena yang dimaksud dengan boleh atau terlarangnya dikaitkan dengan mafsadat yang timbul karena ucapan tersebut. Apalagi kalau mengatakan dia adalah hambaku, semua orang memahami yang dimaksud dengan hambaku di sana bukan hamba dalam arti yang beribadah kepadaku, tapi maknanya adalah mamluk. Mamluk artinya orang yang dimiliki oleh kita. Status dia memang milik kita. Hamba di sana adalah milik dan bukan orang yang harus beribadah kepada kita. Inilah yang pertama. Yang kedua, ayyakuna bisighatin nida. Kalau mengatakan hambaku itu dalam rangka memanggil, dengan mengatakan seorang majikan memanggil hamba sahayanya dengan mengatakan ya abdi, ya amat, ya amati, ya abdi, ya amati, ta'al atau ta'ali, kesini kalian. Maka ini terlarang. Para ulama ikhtilaf, apakah terlarangnya ini makruh ataukah haram? Maka minimalnya makruh dan bisa jatuh pada hukum haram. Kalau mengatakan, hei hambaku, kesini kamu. Wahai budakku, kesini kamu. Ini terlarang. Minimal itu makruh, maksimalnya adalah haram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sedang kita bahas ini, ya. Nabi SAW mengatakan la yaqul ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata hambaku dan amatku. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan atau menjelaskan hadis ini, La yaqul ahadukum at'im rabbak ay la yaqul ahadukum li 'abdi ghairih. Makna hadis ini adalah janganlah salah seorang di antara kalian berkata kepada hamba sahaya orang lain. Jadi orang lain punya hamba saya, kita ngomong ke hamba saya ini, beri makan tuanmu, ya. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin, yuhtamalu ayyashmula qawla sayyid li'abdi haythu yada'u dhahira mawdi'al mudmar ta'azuma. Maksudnya ini mencakup ucapan seorang tuan kepada hamba sahayanya sendiri. Kalau dia tidak boleh mengatakan kepada hamba saya orang lain, ini beri makan, berikan makanan ini kepada tuanmu, dan tuanmu itu diungkapkan dengan rabbaka, rabb kamu. Makna rabb di sana adalah tuan, majikan. Kalau ini tidak boleh dikatakan kepada hamba saya orang lain, maka sama, tidak boleh juga mengatakan kepada hamba saya sendiri. Menisbatkan atau menyandarkan kata-kata Rabb kepada selain Allah ada beberapa macam. Pertama, ya, menisbatkan atau menyandarkan kata-kata Rabb kepada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu bahasa kitanya kata ganti orang kedua, lawan bicara, kamu. Kalau kamu dalam bahasa Indonesia hanya satu, kamu saja, bisa seorang, bisa dua orang, bisa lebih, ya. Atau kalau lebih, kalian gitu. Tapi bisa juga kamu kepada banyak orang, ya. Ini disebut dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Kata-kata Rob dinisbatkan kepada orang kedua. Seperti hadis ini, at'im rabbaka, berikan makanan ini kepada Rob kamu. Kata-kata Rob disandarkan kepada kamu. Maka ini terlarang, ya, karena di dalamnya ada dua perkara yang secara syar'i terlarang. Yang pertama, dari aspek bentuk kata atau sighat, susunan kalimat. Karena sangat mungkin, ya, di dalamnya bisa difahami dengan makna yang rusak atau yang salah atau yang keliru. Karena kata-kata Rabb, salah satu di antara al-asma'ul husna kalau itu memakai alif lam, termasuk yang tidak beralif lam tapi disandarkan kepada yang beralif lam, seperti Rabbul Alamin. Itu nama sekaligus salah satu di antara sifat-sifat Allah. Padahal Allah itu la yut'am wa huwa yut'im. Allah itu tidak diberi makan, Dia yang memberi makan. Ya. Oleh karena itulah, maka kalau dikatakan berikan makanan ini kepada Rabb kamu, walaupun maksud dan tujuan si orang yang berbicara ini meniatkan Rabb di sana majikan kamu, bukan Allah, tapi disebut mimba bil adabi fil lafad, dalam rangka memelihara adab dalam penggunaan lafad. Jangan gunakan lafad Rabb kepada selain Allah bila dinisbatkan atau disandarkan kepada dhamir mukhatab, kepada kamu, Rabb kamu. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua dari segi makna. Kalau Rabb kamu berarti kamunya ini, hamba sahaya ini, sedang diapakan, sedang dihinakan oleh orang yang berbicara. Berikan makanan ini kepada Rob kamu, tidak kepada Sayyid kamu, tapi Rob kamu. Di dalamnya ada isyarat orang ini hamba sahaya. Maka ini akan menimbulkan ketersinggungan. Maka terlarang mengatakan kata-kata Rob kamu, ya Rob yang disandarkan kepada kamu. Kedua, kalau kata-kata Rob ini disandarkan kepada dhamir mukhatab, dhamir ghaibah. Dhamir ghaibah itu kata ganti orang ketiga, kepada dia atau kepada mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang ketiga hanya dua, ya, dia atau mereka. Kalau dalam bahasa Arab ada berapa? 6. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada 6. Laki perempuan beda, seorang, dua orang, dan tiga orang atau lebih juga berbeda. Itu disebutnya dhamir ghaib. Dhamir ghaibah. Kalau dinisbatkan atau disandarkan kata-kata Rob ini kepada kata ganti orang ketiga, kepada dia, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik sendiri, berdua ataupun banyakkan, maka dibolehkan. Karena kata-kata ini juga dipakai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan asyratus saah. Apa asyratus saah? Tanda-tanda kiamat. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anis saah." Beritahukan kepadaku tentang kiamat, kapan kiamat terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanyanya siapa? Jibril. Yang ditanyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya tidak tahu kapan kiamat terjadi. Terus dilanjutkan oleh pertanyaan berikutnya oleh Jibril, "Fa akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, beliau menjawab dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, antalidal amatu rabbaha. Dalam riwayat lain lafadznya antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan robnya. Rob yang dimaksud di sini siapa? Tuannya. Anaknya sekaligus menjadi tuan bagi ibunya. Dan tuan di sini oleh Nabi diungkapkan dengan rabbaha. Dalam lafaz lain rabbataha. Maknanya sama. Rabbaha. Rob di sini disandarkan kepada ha. Ha ini kata ganti orang ketiga untuk wanita. Ini dibolehkan, ya. Termasuk hadis lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang barang temuan berupa seekor unta. Ada unta, unta ini bukan unta liar, unta peliharaan kelihatan jinak. Tapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Beberapa hari unta itu ada di halaman rumah kita. Maka ambil, ya, hadis ini muttafaqun alaih. Nah, kemudian ambil hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukannya. Sampai ada pemiliknya. Pemiliknya ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan rabbuha, rabbnya. Rabb si unta tersebut. Rabb di sini dinisbatkan kepada ha. dan ha adalah dhamir ghaib, artinya kata ganti orang ketiga. Ini dibolehkan. Nah, ini menunjukkan dibolehkan mengatakan kata-kata Rabb bila disandarkan kepada orang ketiga, dan terlarang bila disandarkan kepada orang yang orang kedua. Sebagian ulama ketika menjelaskan hadis dholah, hadis dholah itu binatang yang hilang, ya. Binatang yang hilang ini kenapa disebut boleh, ya? Padahal mereka tidak beribadah kepada Allah SWT, tidak seperti manusia. Makanya dibolehkan. Dibantah oleh para ulama, ya. Yang benar adalah tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang dalam hal beribadah kepada Allah. Karena apa? Binatang pun ternyata beribadah kepada Allah dengan cara ibadah yang khusus bagi binatang. Kalau kita disuruh ibadah kepada Allah dalam bentuk sholat, dalam bentuk saum, dalam bentuk haji, zakat, menuntut ilmu, dan seterusnya, berbuat kebaikan, amal sholat, itu ibadahnya manusia. Kalau binatang ibadahnya lain lagi yang kita tidak tahu. Dan Allah menjelaskan bahwa binatang pun ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18 Allah berfirman, Alam taro anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. Kata Allah, bukankah kamu melihat bahwa annallaha, sungguhnya Allah itu bersujud kepada Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, dan binatang-binatang. Semuanya bersujud kepada Allah dengan caranya masing-masing yang kita tidak tahu. Semua yang ada di langit, di bumi sujud. Matahari sujud kepada Allah. Bumi sujud kepada Allah. Bulan, bintang, gunung, pohon, bahkan juga binatang. Ya. Adapun manusia, Allah menyatakan wa katsiru minan nas, kebanyakan dari manusia tidak ibadah, ya. Tapi kalau binatang seluruhnya ibadah dengan caranya sendiri. Sujud kepada Allah dengan caranya sendiri. Manusia yang cara ruku, cara sujud, cara ibadahnya sudah ditentukan dan kita mengetahuinya, kebanyakan manusia tidak melakukannya. Kebanyakan manusia tidak ibadah kepada Allah. Maka disebut wa katsirun minan nas. Makanya Allah mengatakan wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab. Kebanyakan manusia berhak memperoleh azab. Adapun binatang, mereka sujud seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan caranya sendiri. Bintang-bintang yang banyak, mereka semuanya sujud kepada Allah. Pohon-pohon yang demikian banyak, mereka semuanya sujud kepada Allah dengan caranya sendiri. Adapun manusia disuruh sujud, disuruh ibadah, wa katsiru minan nas, kebanyakan dari manusia tidak melakukannya. Inilah yang kedua, kalau Rabb dinisbatkan atau dihubungkan atau disandarkan kepada kata ganti orang ketiga, dibolehkan. Yang ketiga, kalau Rob ini diidofatkan atau disandarkan kepada domir mutakalim. Domir mutakalim itu kata ganti orang pertama, baik tunggal ataupun jamak. Kata ganti orang pertama teh apa? Saya atau kami atau kita, ya. Saya, kita, kami. Dalam bahasa Indonesia ada tiga. Kalau dalam bahasa Arab cuma dua, yaitu ana dan nahnu. Nah, kalau kata-kata Rob disandarkan kepada ana, jadi Robbi. Atau nahnu, jadi Rabbuna. Tapi Rabbi dan Rabbuna ini maksudnya bukan Allah, tapi Tuanku, Tuan kami. Apakah boleh dengan mengatakan Rabbi? Jawabnya adalah dibolehkan. Karena ini perkataan seorang hamba terhadap tuannya. Dia adalah tuanku, innahu rabbi. Sungguhnya dia adalah tuanku. Dan dia ini yang dimaksud bukan Allah, tapi manusia yang menjadi majikan si hamba. Si hamba itu yang mengatakan, beliau adalah tuan saya. Innahu rabbi. Kalau dia mengatakan itu dibolehkan. Sebagaimana ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam pun berkata demikian. Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh istri raja yang menjadi majikan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menolak dengan mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya suami kamu itu Rabbi. Dia majikanku yang telah memperlakukan aku dengan sebaik-baik perlakuan. Jadi sudah diperlakukan secara baik oleh majikannya, masa berani berbuat kurang ajar kepada istri dari majikannya. Itu ada dalam Quran surah Yusuf ayat 23 ya. Nabi Yusuf di sini menyatakan Rabbi, innahu Rabbi. Suami kamu itu adalah Rabbku. Makna Rabbku di sini adalah majikanku. Dan ini dibolehkan. Ini yang ketiga. Keempat. Sekarang kalau tiga yang pertama tadi, Rabbnya diidofatkan atau disandarkan kepada isim dhamir. Dhamir itu kata ganti, ya. Kalau kata ganti kedua tidak boleh dengan mengatakan robbaka tadi ya. Kalau kata ganti ketiga atau pertama dibolehkan. Sekarang bagaimana kalau rob ini disandarkan kepada isim dhohir, bukan isim dhamir. Kalau isim dhamir tadi kata ganti orang. Kalau isim dhohir itu kata benda selain kata ganti. Seperti umpamanya orang, kitabun, baitun, masjidun, rijalun, imro'atun. Itu disebutnya isim dhohir. Isim dhohir itu lawan dari isim dhomir, selain isim dhomir. Seperti umpamanya hadha, umpamanya rabbul gulam. Ini adalah robnya si Gulam. Ini adalah robnya si Zaid. Dia maksud rob di sana apa? Majikan, tuan, bukan rob kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dibolehkan hal tersebut? Ya. Zahir hadis yang menyatakan hal ini menyatakan ini dibolehkan. Menyatakan bahwa orang ini adalah hamba sahaya si fulan. Robnya, bahwa orang ini tuannya si fulan. Dibolehkan. Kalau kata-kata rob ini disandarkannya kepada isim dhohir. Dengan menyebut nama. Orang ini adalah tuan bagi Zaid. Orang ini tuan bagi si Amr, maka dibolehkan dan itu tidaklah terlarang. Ya, itulah yang dimaksud dengan jangan kamu mengatakan at'im rabbaka, berikan makanan kepada Rabb kamu. Jadi yang terlarang adalah mengatakan kata-kata Rabb yang disandarkan kepada kata ganti orang kedua saja. Adapun mengatakan kata-kata Rob kepada kata ganti orang ketiga, orang pertama atau isim dhohir, maka dibolehkan. Lalu Nabi SAW berkata, wal yaqul sayyidi wa maulaya. Hendaklah dia mengatakan sayyidku dan maulaku. Ini menunjukkan bolehnya mengatakan kata-kata sayyid dan maula kepada orang lain, baik orang lain itu adalah majikannya ataupun dia adalah suami bagi seorang wanita. Apa makna sayyid? Sayyid ini berasal dari kata as-siyadah. Makna as-siyadah atau sayyid secara asal adalah uluwul manzilah. Manzilah yang tinggi, kedudukan yang tinggi, atau jabatan yang tinggi atau yang sejenisnya. Adapun makna sayyid secara bahasa memiliki beberapa makna. Makna yang pertama bisa bermakna malik. Makna malik adalah pemilik, yang memiliki. Bisa juga bermakna az-zawj, suami. Bisa juga bermakna asy-syariful muta, seorang mulia yang ditaati termasuk pemimpin, ya. Dan makna sayyid secara mutlak tidak boleh dikatakan kecuali hanya kepada Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya, bahwa Nabi SAW menyatakan As-Sayyid Allah. As-Sayyid itu adalah Allah, pakai alif lam. Adapun kalau sayyid disandarkan kepada kata lain, ya, kepada selain Allah, maka dibolehkan. Contoh, dalam surah Yusuf ayat 25, ketika Yusuf digoda oleh istri dari majikan Yusuf, lalu kedua-duanya ketika Yusuf menolak kabur, kedua-duanya balap lomba memburu pintu. Tapi Yusuf lebih dahulu daripada wanita tadi. Maka ditariklah bagian belakang dari baju Yusuf dan sobek. Setelah dua-duanya sampai di pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kata Allah, kedua-duanya menemukan sayyid bagi wanita ini sudah berdiri di depan pintu. Yang dimaksud sayyid wanita ini adalah suami dari wanita ini. Sudah ditemukan ada di depan pintu, jleng. Kedua-duanya sedang ngos-ngosan, habis berlari balap menuju pintu. Ya, siapa yang duluan, maka dia yang mungkin akan berhasil menjalankan rencananya. Tapi yang duluan ternyata Yusuf. Ditarik bajunya dari belakang, kemudian sobeklah. Pas dua-duanya ada di hadapan pintu, wa alfaya sayyidah ladal bab. Kedua-duanya menemukan sayyid bagi wanita itu sudah berdiri di hadapan pintu. Allah menyatakan orang tadi sayyid bagi wanita ini. Sayyid disandarkan bukan kepada Allah, maka dibolehkan. Karena Allah juga menggunakan hal tersebut di dalam Al-Quran. Termasuk Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang juga sahih dikatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid bagi semua anak Adam pada hari kiamat. Sayyid di sini disandarkan kepada waladi Adam, anak-anak Adam. Maka dibolehkan kalau sayyid ini diidhofatkan atau disandarkan. Berkata Ummu Darda radhiyallahu anha, Kata Ummu Darda, akhbaroni sayyidi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kada wa kada wa kada. Kata Ummu Darda, sayyidku telah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini, begini dan begini. Ummu Darda mengatakan sayyid kepada siapa? Kepada suaminya, yaitu Abu Darda radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Kata Ummu Darda, sayyidku telah mengabarkan kepadaku. Maksud saya itu suaminya, bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini, begini dan begini. Ini semua menunjukkan dibolehkannya mengatakan kata-kata sayyid bila sayyid ini ya dinisbatkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau sayyidnya berdiri sendiri mutlak, tidak disandarkan kepada kata-kata lain, maka yang dimaksud sayyid di sana hanya boleh diartikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyatakan kepada manusia yang sehebat apapun, dia adalah seorang sayyid. Tidak boleh, karena itu mutlak, tidak disandarkan, tidak diidhafatkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda tadi, as-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Tapi kalau sayyid ini diidhafatkan kepada yang lain-lain, selain Allah, maka dibolehkan berdasarkan beberapa contoh baik ayat ataupun hadis yang tadi kita kemukakan. Wallahu a'lam. Ikhwan azanillahu ayyakum, baik hadirin pemirsa ataupun pendengar radio di mana saja Anda berada. Untuk sore ini cukup sampai di sini karena waktu yang terbatas ya. Kita cukupkan dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Kepada Al-Akh Abul Ari. Ari, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan juga materi yang Ustaz telah sampaikan kepada kami kesempatan sore hari, sangat bermanfaat sekali. Dan silakan ikhwat al-Islam yang ingin bertanya di 0218236543 via telepon, sebutkan nama Anda dan dari mana berasal. Kemudian untuk pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 0819896543. Mulai sekarang kami buka sesi tanya jawab melalui telepon. Halo. Assalamualaikum. Silakan, halo. Nah, kita akan bacakan pesan singkat telah masuk, Ustaz. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon maaf, kami bacakan pertanyaannya. Bolehkah atau dilarang berzikir dengan hanya mengucapkan kata Allah saja, tidak ditambahin dan tidak dikurangin? Silakan, Ustaz. Barakallahu fik, ibu atau bapak yang tadi bertanya dari Jakarta. Bolehkah berzikir hanya dengan Allah saja? Tidak boleh dan terlarang, ya. Yang dibolehkan adalah mengatakan la ilaha illallah yang diperintahkan, atau subhanallah, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar, atau astagfirullah dan yang lain-lain. Adapun orang yang berzikir dengan hanya menggunakan lafaz Allah saja, para ulama menjelaskan karena kesalahpahaman terhadap ayat dan hadis. Adapun hadis mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Itu di akhir zaman nanti. Aduh, ibu-ibu di atas meni rame. Sudah ada pembagian takjil, ibu-ibu. Diam dulu, masih ngaji ibu-ibu. Ini terdengar se-Indonesia ya, malah sedunia. Oh, ibu-ibu Al-Furqan mah meniribut kalau ngaji itu gitu ya. Al-Furqan yang disebutnya, DKM yang kasihan, dadai. Mohon diam ibu-ibu. Jadi lupa tuh ibu-ibu. Dari hadis tadi, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Allah. Dari sini orang memahami dibolehkan berzikir hanya dengan Allah Allah. Padahal para ulama menjelaskan maknanya bukan dibolehkannya berzikir hanya dengan menyebut nama Allah Allah saja, ya. Tapi hadis ini menyatakan orang ini betul-betul tidak tahu lagi, tidak ingat lagi kepada Allah Azza wa Jalla dan ajarannya. Sudah jauh, sudah kufur, sudah musyrik, sudah ingkar. Tak ada lagi yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Ini makna yang pertama atau dalil pertama. Dalil kedua, sebuah ayat yang juga disalahfahami, ya. Yaitu lafaz Allah, padahal itu jawaban. Allah menyatakan, katakan olehmu, ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Qul Allah, katakan olehmu Allah. Maksudnya yang menciptakan langit, bumi beserta isinya itu Allah. Jadi kata-kata qul Allah bukan harus mengatakan Allah saja ketika berzikir, tapi itu jawaban atas pertanyaan tadi. Katakanlah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi orang itu memahami qul Allah, katakan olehmu Allah. Oh, berarti kalau berzikir cukup mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini kesalahpahaman, ya. Inilah bantahan para ulama terhadap orang yang menyatakan bahwa berzikir hanya Allah semata-mata dan itu terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Zainal di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Ustaz. Ustaz, apakah dibolehkan kita menambahkan Sayyidina di dalam kita dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fadhil Ustaz. Ya, pendengar di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, barakallahu fik. Boleh enggak mengatakan kata-kata Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan yang bagus. Kalau mengatakan Sayyidina ini dalam lafad-lafad yang muqayyad, yang sudah baku ditentukan dari sonohnya, maka tidak boleh. Contohnya dalam azan. Setelah Allahu Akbar, lalu asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ditambah, diselipkan, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Itu menyelipkan Sayyidina di dalam lafaz yang muqayyad, yang sudah ditentukan dari sana, maka tidak boleh. Juga dalam qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah, itu juga tidak boleh. Karena lafaz qomat baku dari sananya, ya. Demikian juga dalam lafaz salawat di dalam salat, dalam tasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baku dari sononya. Tidak boleh diselipkan kata-kata Sayyidina di dalam doa tersebut karena sudah baku dari sono. Apalagi kalau dalam Al-Qur'an ada enggak lafaz Muhammad? Ada. Ya, contohnya umpamanya surah Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah. Lalu kita tambah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, itu menambah lafaz dalam ayat, tidak boleh. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin, itu dalam Al-Qur'an. Lalu kita ganti, makana sayyiduna Muhammadun aba ahadim min rijalikum, ya, ditambah dengan sayyiduna, itu menambah lafaz terhadap ayat, maka haram, tidak boleh. Karena apa? Menambah sesuatu yang sudah dipatok dari sananya, yang sudah ditetapkan dari sananya, maka tidak boleh. Adapun kalau dalam ucapan yang mutlak, mutlak itu tidak terikat oleh apapun, tidak menjadi doa baku dalam sebuah amalan, ya. Kita dalam berpidato semoga salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita, ya, majikan kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan. Kemudian itu ketika diungkapkan dalam bahasa Arab, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa uswatina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam pidato, dibolehkan. Karena mengatakan kata-kata sayyid kepada orang tidak mengandung unsur ghullu yang terlarang, tidak. Tadi kita sudah jelaskan, ya, bahwa Nabi Yusuf mengatakan sayyid kepada tuannya. Termasuk Ummu Darda mengatakan sayyid kepada suaminya. Tidak mengandung unsur ghullu yang terlarang. Allah juga mengatakan sayyid kepada raja yang menjadi juragan Yusuf, ya, disebut sayyid bagi istrinya. Dibolehkan mengatakan kata-kata sayyid kepada makhluk karena di dalamnya tidak mengandung unsur apa? Unsur ghullu berlebih-lebihan yang terlarang, tidak. Termasuk kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan sayyid dibolehkan selama itu di dalam momen yang mutlak. Adapun, ya, mengatakan kata yang selain itu yang juga tidak mengandung unsur yang ghullu seperti habibina, maulana, imamina, uswatina, qudwatina, yang sesuai dengan fungsi Nabi bagi kita, dibolehkan. Nabi imam kita, uswah kita, qudwah kita, lalu kita mengatakan itu dalam pidato kita, boleh. Adapun menyelipkan itu di dalam doa yang muqayyad, maka tidak boleh. Boleh enggak umpamanya dalam salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa uswatina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terus panjang? Tidak boleh, karena itu menambah, walaupun satu kata sayyidina saja. Jadi tidak boleh menyelipkan kata sayyidina di dalam lafadz yang muqayyad yang sudah ditetapkan dari sononya, dan boleh menambahkan sayyidina kepada Nabi Muhammad SAW dalam momen yang umum, yang mutlak, yang tidak ditetapkan dari sononya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Ari. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Muslimin di Majalengka yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita berdoa dengan diakhiri kata Ya Allah Ya Rasulullah? Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Orang Majalengka, orang Sunda Hungkul, ya mah. Tadi orang Sukabumi, Pelabuhan Ratu Sunda, sekarang Majalengka. Pertanyaannya, boleh enggak seusai berdoa mengatakan Ya Allah Ya Rasulullah? Pertanyaan yang bagus, karena banyak orang yang melakukan hal itu. Ya. Berdoa adalah ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau itu ditujukan kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kalau doa itu ditujukan kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Boleh enggak ibadah kepada malaikat? Haram, tidak boleh. Musyrik. Wahai malaikat Mikail, beri saya rezeki. Haram itu, tidak boleh. Kalau doanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh ibadah kepada Nabi? Haram, tidak boleh. Ibadah hanya kepada Allah, ya. Maka kalau kita meminta kepada Allah, meminta agar diijabah doa kita, juga meminta kepada Rasulullah SAW, maka menduakan Allah dalam hal berdoa itu tidak boleh. Umpamanya, Ya Allah beri saya rizki, beri saya jodoh, beri saya solusi dari kesulitan saya, amin Ya Allah Ya Rasulullah kabulkan doa saya, itu tidak boleh. Karena minta kepada dua, pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulullah. Minta kepada Allah bagus dan harus. Minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam haram, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka Nabi suka enggak berdoa kepada Allah? Bukan suka, tapi sering. Selalu Nabi Sri berdoa ketika hidupnya. Masa ketika matinya beliau dimintai dengan doa kita, ya Rasulullah kabulkan doa. Enggak bisa Nabi melakukan pemberian apa pengabulan doa. Jadi tidak boleh. Cukup hanya kepada Allah saja kita berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan ditambah amin ya Allah ya Rasulullah semoga diijabah doain. Tidak boleh seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin juga ya Rasulullah. Tidak boleh, karena berarti berdoa kepada dua. Kepada Allah berdoa, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa. Maka haram, terlarang ya. Kecuali kalau nabinya masih hidup, lalu kita minta didoakan kepada nabi, ya berdoanya kepada Allah, ya Rasulullah doakan agar saya begini-begini, lalu nabi mendoakan. Boleh, itu namanya tawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, tak ada seorang pun sahabat yang bertawassul kepada Nabi setelah wafatnya dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita azan maghrib, persiapan untuk wudu dan takjil. InsyaAllah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.